Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan bab huququl walidain minal kabair. Bab durhaka kepada orang tua termasuk kabair. Apa itu kabair? Dosa-dosa besar. Apa bedanya dengan dosa-dosa kecil? Dosa besar itu ya akhul Islam, ya, dosa yang tidak bisa digugurkan oleh amalan soleh, atas pendapat jumhur. Bahkan dosa besar itu bisa menggugurkan amalan soleh. Dosa besar itu bahkan bisa menggugurkan apa? Amalan saleh. Kalau dosa kecil itu bisa digugurkan oleh amalan-amalan saleh. Bahkan menjauhi dosa besar itu di antara sebab digugurkannya dosa-dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan gugurkan dari kalian sayyiat. Sayyiat yang dimaksud yaitu dosa-dosa kecil. Suara apa sih, ah? Hah? Kayak ada yang main mobil-mobilan apa gitu. Hah? Alarm motor. Nah, itu perbedaan antara dosa besar dengan apa? Dosa kecil. Jangan tidur. Kemudian dosa besar, bagaimana kita bisa mengetahui dosa besar? Dosa besar itu sebagaimana pernah kita sebutkan, ya. Yang pertama, tanda dosa besar, tasrih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu termasuk dosa besar, seperti dalam hadis ini, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa apa besar. Yang kedua, adanya ancaman berupa api neraka. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut, dia akan masuk ke dalam api neraka. Contohnya hadis, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang lebih rendah dari mata kaki dari kain, maka tempatnya di mana? Di neraka. Itu ancaman dengan neraka. Di antara dosa, tanda dosa besar, bahwa pelakunya itu dilaknat. Seperti Rasulullah SAW sabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat ar-rashi. Apa itu? Ar-rashi yang menyuap, wal murtashi dan yang menerima suapan. Lain kali kamu bawa buku ya, didik anaknya supaya nulis buku, nulis ilmu. Kalau di majelisnya Imam Malik, anak kecil tuh diusir, Mas. Ya, tapi di majelis saya enggak. Tapi harus dididik anak kecil itu duduk di majelis taklim, suruh nyatet. Biar dia tahu bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Paham? Kemudian di antara tanda dosa besar, di antara tanda dosa besar, pelakunya itu tidak akan dilihat oleh Allah. Contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsatun, ada tiga orang, la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih." Siapa di antaranya? Kata Rasulullah, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Siapa lagi? Al-musbil, orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Makanya isbal itu bukan dosa kecil, Pak. Gak mungkin isbal dosa kecil dengan ancaman yang sangat berat seperti itu. Rasulullah mengatakan dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, bagi dia azab yang pedih. Ternyata itu dosanya hanya dosa kecil. Gak mungkin. Iya. Kata Rasulullah, di antaranya siapa? Musbil, orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Ternyata itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Iya. Dan banyak lagi tanda-tandanya disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kita lanjutkan. An Abi Bakrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, moga aku beritahu kamu dosa besar yang paling besar. Fi riwayatin salasan, dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan itu tiga kali. Qulna bala ya Rasulullah, kami berkata, mau hai Rasulullah. Qala al-isyraku billah, yaitu yang pertama mempersekutukan Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, dan tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertelekan, bersandar. Fajalas, lalu beliau pun duduk. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Kata Rasulullah, yaitu berkata dusta, bersaksi palsu. Yaitu berkata dusta, bersaksi palsu. Famazala yuqarriruha atau yakuluha, dan Rasulullah terus mengulang-ulangnya. Hatta qultu, sampai-sampai aku berharap, aku berkata, la yaskut, tampaknya Rasulullah tidak akan diam. Dalam satu riwayat yang lain, hatta qulna laitahu sakat, sampai kami berkata, semoga beliau diam. Iya. Di sini akhi menunjukkan ada tiga dosa besar yang paling besar. Dan ini menunjukkan bahwa dosa besar juga bertingkat-tingkat ternyata. Ada dosa besar yang paling besar, ada dosa besar yang di bawahnya lagi. Nah, di sini Nabi mengatakan, "Maukah aku beritahukan kamu dosa besar yang paling besar?" Iya. Super besar. Apa itu yang pertama, apa tadi? Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Dan ini subhanallah saudaraku, dosanya tidak akan diampuni apabila seseorang wafat di atasnya. Semua dosa selain syirik, kalau ia wafat di atasnya, masih ada kesempatan untuk mendapat ampunan dari Allah. Tapi untuk syirik, tidak akan pernah Allah ampuni pelakunya. Makanya sudah seharusnya kita untuk sangat khawatir ya, terjatuh dalam kesyirikan. Kadang kita merasa, ah saya insya Allah tauhidnya udah hebat, udah kuat. Ah saya udah belajar kitab tauhid, usul thalathah, kasyfus syubuhat, insya Allah iman saya hebat. Kita katakan dari mana jaminannya? Apakah hanya karena Anda sudah belajar tentang tauhid bertahun-tahun, lantas dengan itu Anda sudah terjamin tidak akan berbuat syirik? Ya, tidak, Pak. Makanya agar kita terhindar dari syirik, modal yang paling utama itu adalah kita harus selalu waspada. Kita harus selalu khawatir. Kita harus selalu takut. Nabi Ibrahim saja takut. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkan aku ya Allah dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Maka kalau kita tidak merasa takut, tidak merasa waspada, biasanya kita akan mudah jatuh kepada kesyirikan. Para sahabat yang imannya sudah luar biasa, di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sudah mewanti-wanti. Apa kata Rasulullah? Ala falatattakhidhu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Masyaallah. Rasulullah bersabda, ala la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburu anbiya'i masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Di mana Rasulullah memperingatkan para sahabat jangan sampai melakukan perbuatan mereka. Padahal para sahabat enggak mungkin melakukan itu, Pak. Kalau para sahabat keimanan mereka, tauhid mereka luar biasa, nggak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita ini kecil kita ini dibandingkan para sahabat. Ternyata kalau Rasulullah SAW saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik, bagaimana kita akan merasa aman dari perbuatan syirik? Maka jadi itu ya akhal Islam, kalau kita ingin selamat dari kesyirikan, jangan sampai kita merasa aman dari syirik. Selalu kita khawatir. Setiap kita kali mau ngomong, mau bicara, coba kita periksa, ada tidak di situ ucapan yang mengandung apa? Kesyirikan. Setiap kali kita mau melakukan suatu perbuatan, kita berusaha untuk periksa, ada enggak di situ mengandung apa? Kesyirikan. Pahami hakikat kesyirikan apa itu. Banyak orang memahami syirik itu hanya sebatas menyembah batu, menyembah berhala. Kalau di kuburan enggak dianggap syirik, Pak. Padahal hakikat ibadah itu kata para ulama apa? Rasa cinta yang disertai dengan apa? Tadarru. Ketundukan. Iya, berapa banyak kuburan-kuburan yang diagungkan selain Allah, Pak. Bahkan kuburan itu lebih besar fitnahnya dibandingkan dengan apa? Batu, pohon. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Ini maka penting sekali supaya kita selamat dari syirik, Pak. Yang pertama yaitu kita selalu waspada. Jangan sampai merasa aman dari apa? Syirik. Yang kedua, selalu berdoa, minta sama Allah. Minta sama Allah supaya kita dihindarkan dari kesyirikan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang kalau kita ucapkan, kata Rasulullah, insya Allah akan dihindarkan dari syirik besar maupun kecil, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam atau lima la a'lamu. Tuh lihat ya, Rasulullah mengajarkan kita doa ini. Makanya penting, Pak, hafalkan doa itu. Kemudian yang ketiga, jangan meremehkan dosa besar. Demikian pula dosa kecil. Kenapa? Karena kata para ulama, dosa besar itu juga bisa menyeret kita kepada kesyirikan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, tuh lihat, untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, tuh lihat. Allah memberikan tawaran, dua pilihan untuk siapa? Untuk orang yang menyelisihi perintah Rasul. Silakan ambil salah satunya, ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Kata Imam Ahmad, fitnah yang dimaksud di sini syirik. Bayangkan. Jadi orang yang menyelisihi perintah Rasul, kalau ia tidak diseret ke syirik, kekufuran, diazab dengan azab yang pedih. Maka kita jangan sampai meremehkan, ya akhi, ya, yang berhubungan dengan masalah dosa besar itu. Sebab kalau kita sudah meremehkan, kita pun kemudian menganggapnya remeh, lalu kita melakukannya, wallahi musibah besar dalam hidup kita. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian dosa besar yang paling besar yang kedua apa? Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Yang ketiga, kata Rasulullah apa? Bersaksi palsu. Bersaksi apa? Palsu. Berkata dusta, bersaksi palsu. Antum bersaksi di depan hakim dan mengatakan bahwa si fulan melakukan ini, padahal enggak. Iya. Sehingga akhirnya menyebabkan si fulan masuk penjara, menyebabkan si fulan terkena hukuman had, padahal ternyata ya dia tidak melakukannya. Maka ya akhwal Islam, bersaksi palsu ini berat ya, karena itu bisa merusak kehormatan seorang muslim, bahkan bisa merusak nyawa seorang muslim. Termasuk bab asyirku wassihru minal mubiqat. Bab syirik dan sihir itu termasuk perkara yang membinasakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kamu tujuh yang membinasakan. Jauhi oleh kamu tujuh apa? Yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Lalu para sahabat bertanya, apa itu tujuh yang membinasakan, hai Rasulullah? Qala asyirku billah, kata Rasulullah, yang pertama mempersekutukan Allah, syirik. Lihat, Rasulullah menyebutnya yang pertama syirik. Ya. Yang kedua wasihr, sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawma zahf, lari dari medan perang. Lari apa? Dari medan perang. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan zina. Ya. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam akhi menyebutkan ada 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama Rasulullah sebutkan syirik. Makanya Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an selalu menyebutkan dosa yang paling besar, yang pertama apa? Pasti syirik dulu. Iya. Karena syirik itu Pak sumber adanya dosa. Silakan Anda survei. Tidak ada di satu negara pun yang tersebar kesyirikan, kecuali pasti tersebar di sana maksiat. Pasti. Iya. Tidak ada di suatu tempat yang di situ menjamur kesyirikan kecuali akan menjamur maksiat dan kebid'ahan. Silakan. Kenapa? Karena memang itu sumbernya. Kenapa para nabi yang pertama kali mereka berantas apa? Syirik. Bukan judi, bukan. Padahal judi apa? Maksiat. Yang pertama kali mereka berantas syirik, karena syirik ini sumbernya dulu nih. Yeah. Sebab orang kalau sudah menjauhkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah, dan tauhidnya benar dan lurus, dia akan tinggalkan maksiat, Pak. Bi'idnillah. Karena tauhid itu, Pak, hakikat daripada tauhid itu membentuk jiwa-jiwa yang taslim, yang tunduk dan patuh kepada Allah. Hakikat tauhid itu, Pak, menimbulkan rasa cinta yang kuat kepada Allah dan rasa takut dari adab-Nya. Maka kalau misalnya jiwa tauhid itu sudah kuat di hati seorang hamba, maksiat hilang. Tapi kalau jiwa tauhidnya tidak ada, yang ada syirik, kalau itu dosa yang paling besar saja dia berani lakukan, apalagi melakukan dosa-dosa yang lainnya yang lebih rendah dari itu. Maka dari itulah akhwal Islam, ya. Disinilah rahasia kenapa para nabi yang pertama kali mereka berantas itu apa? Syirik. Ya. Karena memang itu sumber berbagai macam apa? Keburukan, kezoliman. Nah, ini yang pertama, syirik. Syirik ada berapa macam, Pak? Syirik ada berapa macam? Ada 2. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dan syirik kecil? Ada yang tahu? Hah? Yang pertama, syirik besar membatalkan seluruh amal. Adapun syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena saja, terkena atau terhinggapi syirik kecil itu. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari millah, sedangkan syirik kecil tidak. Perbedaan yang ketiga, syirik besar apabila seseorang wafat di atasnya, ia kekal di neraka, tidak mungkin masuk surga. Haram masuk surga, Pak. Karena Allah sendiri yang mengharamkan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apa? Syirik. Tuh lihat. Ini tiga perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ya. Lalu apa definisinya? Syirik kecil adalah setiap syirik yang bisa mengantarkan ke syirik besar. Ini yang didefinisikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Contohnya apa? Riya, ujub, tatwayur. Apa tatwayur itu, Pak? Menganggap sial. Ya, menganggap sial dengan angka, dengan hari, dengan bulan. Misalnya antum, saya enggak suka angka 13. Kenapa? Itu angka sial. Wah, ini syirik ini. Ya. Demikian pula bersumpah dengan nama selain Allah. Demikian pula menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk syirik kecil, Pak. Adapun syirik besar, sarful ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti tawakal yang harusnya kepada Allah, dia tawakalnya kepada apa? Jimat. Seperti cinta yang harusnya, yang paling dia cintai dalam hidupnya Allah, ternyata ada selain Allah yang ia cintai sama seperti mencintai apa? Allah. Syirik besar, Pak. Seperti takut yang harusnya Allah yang paling ia takuti, ternyata ada selain Allah yang ia takuti sama dengan takutnya kepada Allah. Nah, ini ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Maka hati-hati, pelajari betul-betul, Pak, syirik-syirik tersebut. Karena di masyarakat kita ini masih bergentayangan nih, Pak. Ya. Syirik-syirik besar itu, yang namanya jimat-jimat, antum tahu sendiri. Banyak orang pakai jimat, pakai rajah, pakai apa lagi? Susuk. Ya. Allahul musta'an. Maka hati-hati dari syirik. Karena syirik itu bisa membatalkan seluruh amal di akhir Islam. Yang kedua apa? Sihir. Wajib kita imani, Pak, sihir itu ada hak. Dan sihir itu, Pak, yang mengajarkannya setan. Maka Allah mengatakan apa? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Sulaiman tidak kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan apa? Sihir. Berarti yang mengajarkan sihir siapa? Setan. Ya. Maka dari itu, yang akal Islam, orang yang belajar sihir, apa hukumnya? Kafir apa tidak? Sebagai ulama mengatakan kafir, murtad agama Islam. Karena orang yang belajar sihir untuk belajar ke setan, dia pasti harus melakukan apa? Ibadah dulu kepada setan tersebut. Sementara sebagian ulama memberikan perincian. Ada sihir yang mengeluarkan dari Islam, yaitu sihir yang disertai dengan takarrub kepada para jin. Contoh misalnya nyembelih apa? Ayam putih, menyembelih ayam hitam, atau minta persembahan telur. Ya. Kalau kamu pengen dapat nomor togel, pakai telur tuh, simpen jam 11. Nanti jam 1 diambil, nanti ada tulisannya itu, Pak. Ditulis sama setan sebagai persembahan untuk para jin. Hati-hati. Demikian pula sesajen-sesajen. Bahkan terkadang, Pak, para dukun itu semakin kafir kepada Allah, semakin tinggi sihirnya. Sampai di antara para dukun ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid. Ada yang menjadikan Al-Quran sebagai alas untuk menginjak saat buang air besar. Penghinaan mereka terhadap Al-Quran mengerikan, Pak. Tapi enggak, mereka tidak berani terang-terangan, sebab kalau mereka terang-terangan bisa dibunuh oleh umat Islam. Tapi itu syarat dari para setan. Maka ini sihir ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini jenis sihir yang bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Yaitu kalau disertai dengan takarrub kepada apa? Jin. Ada lagi sihir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam tapi termasuk dosa besar, yaitu sihir yang tidak disertai dengan takarrub kepada jin. Seperti misalnya dia mempunyai sihir itu dari perbuatan bid'ah. Contoh misalnya kalau ada orang tidak mempan dibacok, dari mana kamu dapat? Saya setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Ada tuh, Pak. Ya. Saya dulu punya teman seperti itu, dia bilang saya bisa mukul kamu dari jauh. Tapi syaratnya kamu marah dulu. Lalu saya tanya ke dia, dari mana kamu mendapatkan ilmu yang seperti ini? Kata dia, setiap malam Jumat saya baca ayat kursi 1000 kali. Sekarang pertanyaannya, Pak, dulu Rasulullah melakukan tidak? Para sahabat melakukan tidak? Padahal Rasulullah SAW tiap bulan perang loh, Pak. Kenapa Rasulullah dan para sahabatnya tidak belajar aja baca ayat kursi 1000 kali tiap malam Jumat? Nanti pas perang gak usah bawa pedang, gak usah bawa apa-apa, pukul dari jauh, pus, mental semua. Kalau itu baik, tentu Rasulullah SAW yang pertama kali melakukan. Ada orang, Pak, ya, dapat kekuatan dari inna a'tainakal kautsar. Ada lagi yang dapat kekuatan dari alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya punya teman, dia cerita, saya dulu, Ustaz, waktu saya masih jahil, saya ulang-ulangi itu alam taro itu, Ustaz. Dan subhanallah kekuatannya besar. Itu Nyi Roro Kidul kalah sama saya. Dia ngomong gitu. Saya pernah berantem sama Nyi Roro Kidul tuh. Saya pukul pakai alam taro. Wah, mati dia. Kita katakan ya akhir Islam, kalau itu baik, Rasulullah SAW gak perlu perang pakai senjata kalau begitu. Cukup ulang-ulang aja alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gak usah pakai pedang segala, gak usah pakai baju besi segala. Ya akhul Islam. Jadi gimana dong kita katakan bid'ah itu disukai oleh iblis? Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Maka kalau antum membaca ayat kursi tiap malam Jumat 1000 kali, antum sudah berbuat bid'ah. Udah gitu niatnya pun antum pengen dapat ilmu kanoragan lagi. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang 4. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini dari jenis dari sihir juga, Pak. Iya. Yeah. Makanya hati-hati, Mas. Yang namanya berhubungan dengan para jin itu jangan berani-berani antum berhubungan dengan para jin. Karena jin itu punya sifat ingin menguasai manusia. Apalagi jin-jin kafir itu ingin sekali kalau kita ikut kafir bersama mereka. Na'udzubillah. Ya. Kadang orang di Indonesia ini ada permainan namanya jelangkungan. Manggil arwah katanya. Manggil setan hakikatnya. Iya. Tapi ternyata si jelangkungnya minta syarat. Boleh. Saya akan datang tapi sembelih ayam putih. Nah, kan. Saya baru mau pergi. Kalau enggak saya akan ganggu terus kalian. Akhirnya terpaksa mereka bawa air ayam putih sembelih buat si jelangkung. Syirik besar. Makanya hati-hati ya apal Islam. Ya. Sihir. Dan sihir itu ya apal Islam macam-macam. Ada sihir yang dengan buhul-buhul yang ditiup. Yang disebutkan dalam surat apa itu? Al-Falaq. Amin syarin nafasati fil uqad, dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup buhul-buhul. Dan buhul ini jenis sihir yang sangat berbahaya, Pak. Karena dengan buhul itu dia bisa mencelakakan orang, bisa menyantet orang, bahkan sampai membunuh orang. Ya, siksa itu. Iya. Yeah. Dia simpan buhulnya itu di suatu tempat yang orangnya enggak tahu. Makanya meruqyah orang yang kena santet tuh paling susah, Pak. Kenapa? Karena jinnya udah dikunci sama apa? Dukun. Selama buhulnya belum ketemu, susah. Kecuali kalau buhulnya sudah ketemu, kita bakar dan yang lainnya, baru dia bisa keluar. Makanya Rasulullah SAW disebutkan dalam satu riwayat, beliau juga pernah terkena sihir orang Yahudi itu. Selama Rasulullah terkena sihir itu, Allah tidak turunkan Al-Quran. Lalu kemudian Rasulullah diberitahu siapa yang menyihirnya dan di mana buhulnya itu disimpan. Ternyata disimpannya di bawah sumur, bayangkan. Iya. Dengan apa menyihirnya, Pak? Dari bekas sisiran rambut. Makanya antum hati-hati tuh. Kalau lagi nyisir rambut antum ada yang jatuh, kemudian ada orang yang dengki sama antum, diambil itu jatuhan rambut antum itu, bawa ke dukun buat nyakitin hati, nyakitin antum. Bisa. Ya, mengerikan ya akal Islam. Makanya dalam Islam penyihir itu dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Tentu pemimpin kaum muslimin, qadhi, bukan sembarangan orang. Pas antum tuh ada dukun bawa golok gitu, ya enggak boleh. Nanti malah mudarat besar. Ini sihir. Yang kedua, ayat yang ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa jiwa yang Allah haramkan? Setiap muslim pada asalnya jiwanya haram. Yang kedua, orang-orang kafir yang bukan harbi. Dan orang kafir itu sebagaimana sudah kita sebutkan, Pak, ada yang harbi, ada yang non harbi. Apa itu kafir harbi? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Maka orang kafir harbi boleh kita lawan, oh, dengan ya dengan senjata lagi, karena mereka membunuhi kita, memerangi kita. Ada lagi yang non harbi yang tidak memerangi kita. Dan ini ada tiga macam. Yang pertama kafir dhimmi, itu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan dia wajib bayar jizyah sejenis upeti. Tapi di zaman ini enggak ada. Kafir dhimmi enggak ada. Yang kedua kafir musta'man, itu orang kafir yang di bawah jaminan keamanan dari kaum muslimin. Iya. Dan yang ketiga kafir mu'ahad, orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Dan ini jenis orang kafir rata-rata di zaman sekarang mu'ahad, Pak. Karena di zaman ini negara-negara sudah ada perjanjian untuk tidak saling menyerang. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak mencium bau surga. Iya. Kata Rasulullah, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa seorang muslim haram. Dan Rasulullah mengatakan, hilangnya nyawa seorang muslim lebih berat di mata Allah daripada hilangnya dunia dan seisinya. Karena nyawa seorang muslim itu, Pak, berat di mata Allah, sangat berharga di mata Allah. Iya. Bahkan dunia tidak akan kiamat selama masih ada seorang muslim. Kapan kiamat terjadi? Kalau orang Islam sudah tidak ada lagi. Maka di saat itu akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak boleh mengucurkan darah seorang muslim hanya karena sebatas tuduhan. Tuduhan teroris. Tuduhan-tuduhan yang tak ternyata yang enggak ada buktinya atau bukti-bukti yang wallahu a'lam. Ya. Dalam Islam itu, Pak, kalau misalnya ada orang yang seorang muslim ketangkap dia membunuh orang lain, diperiksa lagi tuh, dicek lagi. Ada kira-kira syubhat enggak di situ? Iya, tidak langsung ditegakkan begitu aja. Tapi betul-betul diperiksa lagi. Ya, kalau memang ternyata terbukti betul dia memang membunuh orang tanpa alasan syar'i dan yang lainnya, baru ditegakkan padanya hukum apa? Qisas. Enggak sembarangan dalam Islam. Ikhwata Islam azan ya Allah wa ya. Demikian pula Rasulullah sabda di sini, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Apa maksudnya kecuali dengan hak? Artinya kalau itu perkara yang diizinkan oleh syariat. Contoh misalnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk merajam apa? Orang yang sudah menikah berzina. Tapi ingat, Pak, yang boleh melakukan rajam hukuman had siapa dia? Iya, imam kaum muslimin, qadhi mereka. Enggak boleh sembarangan orang. Iya. Demikian pula dalam Islam pemberontak boleh diperangi? Boleh. Dalam Islam ya, orang yang apa namanya, membunuh orang lain dengan tanpa hak, dibunuh lagi. Sementara kita lihat, Pak, di zaman sekarang ya, orang yang ngebunuh orang cuma di penjara doang. Nanti keluar dari penjara ngebunuh lagi. Kemudian dikatakan bahwa hukum qisas pembunuhan itu kejam. Loh, apa dia gak lihat dia yang ngebunuh apa enggak kejam itu? Iya, aneh. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya tidak aneh, Pak. Di negara manapun yang tidak menegakkan hukum qisas seperti itu, pembunuhan pasti banyak. Silakan. Ya, survei langsung sama antum dan bandingkan. Di suatu negara yang ditegakkan hukum qisas, siapa yang membunuh, bunuh lagi. Pasti di situ pembunuhan sedikit terjadi, Pak. Tapi kalau tidak tegakkan hukum qisas, hanya sebatas di penjara, oh, banyak pembunuhan, Pak, merajalela, Pak. Kenapa? Karena mereka merasa tidak akan dibunuh, cuma di penjara doang, beberapa tahun keluar, selesai. Iya. Islam memang agama yang benar-benar berasal dari pencipta alam semesta yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia. Ya. Dan, tapi ingat, itu yang melakukannya siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah enggak melakukan, mereka yang dosa. Adapun kita rakyat, kita hanya sebatas mengingatkan saja. Kalau mereka enggak mau juga, ya udah. Yang akan di apa namanya? Ditanya habis-habisan di hari kiamat mereka, bukan kita. Ya. Wa aklu riba yang keberapa? Yang ke 5, 4. Dan makan riba. Apa itu riba, Pak? Riba itu, Pak, dosanya besar sekali, Pak. Kata Rasulullah, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Bayangkan. Makanya jangan macam-macam dengan makan riba, Pak. Riba itu adabnya syadid di dunia dan akhirat. Orang yang makan riba di dunia Allah berikan balasan, di akhirat dapat juga. Kata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati, karena kita ini hidup di zaman yang riba ini benar-benar sudah sangat tersebar sekali. Ya. Dalam jual beli, dalam hutang piutang dan yang lainnya. Antum beli mobil, antum beli motor, antum beli rumah, enggak lepas dari leasing. Ya. Enggak lepas dari denda dan yang lainnya, mengandung riba. Wah. Susah sekarang ini mau benar-benar selamat dari riba itu butuh keimanan yang kuat di zaman sekarang ini, Pak. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Maka dari itulah ya akhwal Islam, selamatkan diri kita dari apa? Riba. Karena orang yang makan riba itu Allah menyatakan dia perang melawan Allah. Iya. Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak tinggalkan riba, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Mengerikan sekali. Berarti orang yang menegakkan riba itu hakikatnya memerangi Allah dan Rasulnya. Sudah mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Maka tidak aneh, Pak, negara yang menegakkan hukum ribawi, walaupun di awal-awal kelihatan ekonominya bagus, lihat, Pak, enggak berkah. Silakan oleh antum lihat bagaimana perekonomian Amerika yang mulai hancur, bagaimana perekonomian Eropa yang sudah mulai hancur. Bahkan orang di Eropa sendiri sekarang sudah mulai melirik ekonomi syariah. Ya. Tapi banyak orang yang tidak mau berpikir masalahnya. Bahkan ketika kita bicara tentang masalah riba, malah cemberut, menganggap Islam berat dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ya, kita hati-hati, jangan sampai terjerat di dalam transaksi apa? Ribawi. Adapun tentang bagaimana transaksi ribawi, ya antum nanti ngajinya ke Ustadz Erwandi aja. Beliau ahlinya itu. Ini dalam masalah itu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.